Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrarun bihi wa tawhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita terhadap risalah dari Syekh Aqidah Salaf Ashabul Hadis karya Syekh Rabi' Abdullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan beliau terhadap matan ucapan Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, la tuqbal syahadatuhu wa la yu'ad in marid wa la yusalla alaihi in mata wa la yudfan fi maqabiril muslimin wa yustadab fa in taba wa illa duribat unuquh. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hukum orang yang mengatakan atau meyakini bahwa Al-Qur'an makhluk. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab beliau, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir billah. La tuqbal syahadatuh, tidak diterima persaksiannya, tidak dicenguk ketika sakit, tidak disolatkan ketika dia mati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan tarbukikum, ketika dia masih hidup dalam kondisi seperti itu, dia yustatab, dimintai taubat, disuruh bertaubat. Siapa yang mengucapkan demikian, maka disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau seandainya dia bertaubat, ini hadza huwal marju, ini yang diinginkan, yang diharapkan. Wa illa, jika tidak mau bertaubat darinya, setelah tegak padanya hujjah, duribat unuquh, maka dia dipenggal batang lehernya oleh pemerintah. Beliau telah menjelaskan, kemarin kita telah ambil sedikit dari penjelasan beliau. Ada penjelasan tentang kalimat ini, yakni yang telah tegak padanya hujjah, maka dia kufur dan akan berlaku hukum-hukum yang telah disebutkan lamatan tadi. Ya, tidak disolatkan, tidak dicenguk ketika sakit, tidak disolatkan ketika mati, tidak dikubur di rumah kaum muslimin. Itu hukum-hukum berlaku ketika kapan? Ketika telah tegak padanya hujjah. Barakallahu. Adapun muqallid, orang-orang yang taklid dalam permasalahan ini, dan dia jahil, maka mereka hanya sebatas wal sesat atau sebatas mubtadi saja, ya, sebatas mubtadi, tidak sampai pada tingkatan kufur. Barakallahu. Dan inilah yang dijalani, yang berjalan di atasnya para imam-imam Islam, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dalam permasalahan ini, dalam bab ini, beliau tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, khalifah di saat itu. Khalifah Al-Ma'mun yang memaksakan kepada rakyat, kepada kaum muslimin untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Sana ada kisah tentang fitnah ini, ya, kisah yang sangat berhukum, ya, menyedihkan, ya, ujian terhadap Al-Imam Ahmad dan ujian kepada ahli sunnah kaum muslimin saat itu. Ujian yang berkaitan dengan Fitnah ini yang sampai pada taraf sultan pemerintah. Kalau sudah pemerintah memaksakan sebuah akidah, keyakinan yang berhukum menyelisihi, ini ujian berat bagi kaum muslimin. Berhukum kalau sudah sampai pada taraf pemerintah, penguasa ikut dalam permasalahan fitnah. Berhukum. Baik. Sebenarnya ada kisah dari Imam Ahmad yang sangat berhukum. Ya, kita ya sungguh untuk membacanya. Berhukum. Insyaallah taala kapan-kapan kita ada kesempatan kita baca tentang fitnah, berbagai macam fitnah, ujian yang menimpa para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, dan terkhusus secara umum ya fitnah-fitnah yang menimpa seorang sunni dalam menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu sebagai bentuk tasliyah ya, untuk menghibur kita bahwa ujian kita tidak seberapa. Di sana pendahulu kita, para ulama di masa-masa yang silam, ujian mereka berat. Sehingga bukan hanya kita yang merasakan ujian begini begitu, belum seberapa jika dibandingkan dengan ujian mereka. Barakallahu. Al-Imam Ahmad, beliau tidak sampai mengkafirkan Al-Ma'mun dan kebanyakan dari para hukam jajaran pemerintahan di saat itu, ataupun para qudhat, para qadhinya, tidak sampai mengkafirkan mereka. Hanya saja beliau mengkafirkan asatin wa syayatinhum, mengkafirkan para gembong-gembongnya ya, yang parah dari mereka, dan setan-setan mereka, para penyerunya yang barakallahu'alaikum ya, parah dalam permasalahan tersebut. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau menjelaskan tentang bagaimana mauqif sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah. Syekhul Islam menyebutkan, "Tsumma innal Imam Ahmad da'a lil khalifah wa ghairihi mimman darabahu wa habasahu wa astaghfara lahum wa halalahum mimma fa'aluhu bih min adh-dhulm wa du'a ila al-qaul alladhi huwa kufr." Bahwasanya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau mendoakan kebaikan bagi khalifah Al-Ma'mun dan selainnya dari orang-orang yang telah memukul beliau, menyiksa beliau ya, memenjarakan beliau. Dan Al-Imam Ahmad memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memintakan ampun. Dia memintakan ampun kepada mereka. Kepada mereka, para pemimpin. Wa halalahum. Beliau menghalalkan, yakni merelakan, mengikhlaskan ujian tersebut. Memberikan kehalalan buat mereka, melapangkan, tidak menjadikannya dendam kepada para hukam di saat itu. Menghalalkan dari apa yang mereka perbuat pada diri Al-Imam Ahmad. Minadzulm, dari kedzaliman, dari kedzaliman-kedzaliman. Bahkan beliau juga barakallahu fikum dan yakni menghalalkan kedzaliman dari mereka dan mendoakan atau dan setiap orang yang mengajak, menyeru kepada ucapan keyakinan kufur tersebut. Walau kanu murtaddin anil Islam lam yujiz al-istighfar lahum. Kalau seandainya mereka, para hukam tersebut itu murtad karena seruan mereka terhadap khalqul Quran, niscaya beliau enggak akan membolehkan untuk meminta ampun, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Fa innal istighfar lil kufar la yajuz, karena memintakan ampun bagi orang kafir itu tidak boleh. Memintakan ampun bagi orang kafir tidak boleh. Sesuai dengan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma', memintakan ampun kepada orang yang jelas kekufurannya itu tidak boleh. Assalamualaikum. Qal, kemudian Syekh Rabi' hafizahullah beliau melanjutkan penjelasan beliau, wa hadhil aqwal wal a'mal minhu wa min ghairihi min al-a'immati sharihah fi annahum lam yukaffiru al-mu'ayyanin min al-jahmiyah alladhina kanu yaqulun al-Qur'an makhluq. Ucapan-ucapan ini, demikian pula perbuatan-perbuatan beliau ini dan selainnya dari para imam-imam sangat sharihah, jelas, gamblang bahwa mereka tidak mengkafirkan secara ta'yin dari Jahmiyah yang mereka mengatakan Quran makhluk. Wa innallah la yura fil akhirah. Dan yang mengatakan bahwa Allah enggak dilihat, Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Baik. Sikap mereka juga sama demikian. Wa qad nuqila an Ahmad ma yadullu ala annahu kaffara bihi qauman muayyanin. Kalau seandainya di sana atau ada, terkadang di sana ada nukilan dari Imam Ahmad bahwa nukilan itu menyebutkan, menunjukkan bahwa beliau mengkafirkan suatu kaum tertentu. Fa amma an yudkar anhu fil mas'alah riwayatan. Ada nukilan kayak seperti tadi bahwa Imam dinukilkan bahwa Imam Ahmad mengkafirkan suatu kaum tertentu. Adapun jika disebutkan an yudkar anhu, disebutkan dari beliau dalam permasalahan ini riwayatan, dua riwayat, fa fihi nadhar, maka di sini perlu ada penelitian kembali. Kalau dikatakan demikian, beliau punya dua riwayat, punya dua mauqif, dua sikap yang diriwayatkan berbeda, maka ini perlu ada penelitian kembali, perlu dilihat, dicek lagi, dikoreksi lagi. Atau yuhmal amr ala tafsir, atau permasalahan ini dibawa kepada tafsir, rincian, dibawa kepada rincian. Fayuqal, bagaimana rinciannya? Man kaffarahu bi'aini fali qiyami dalil ala annahu wujidat fihi syurutu takfir wantafat mawani'u. Tafsir, ketika disebutkan Imam Ahmad mengkafirkan, riwayat yang lain Imam Ahmad tidak mengkafirkan misalnya, maka di sini ada tafsir di bawah dari riwayat ini, pendapat beliau ini kepada tafsir. Bagaimana tafsirnya? Bahwa barang siapa yang beliau kafirkan secara ta'in, ditunjuk fulan, ya, si fulan kafir misalkan, ketika Imam Ahmad mengatakan fulan kafir, maka itu dikarenakan telah tegaknya dalil, telah tegaknya dalil hujjah atas dirinya. Bahwa wujidat fihi syurut takfir, di sana ada syarat-syarat pengkafiran. Ya. Telah ada pada orang tersebut syarat-syarat pengkafiran, terpenuhi, lengkap. Wantafat mawani'u, dan telah hilang penghalang-penghalang untuk dihukumi kufur. Ini rincian jika beliau mengatakan fulan kafir. Waman lam yukafirhu, adapun orang yang beliau tidak kafirkan bi'aini, secara ta'yin, secara menunjuk individu tertentu, secara person tertentu, falintifa idzalika fi haqqih, karena memang tidak tegak padanya syarat, tidak sempurna syarat-syarat pengkafiran, dan mungkin masih ada di sana penghalang-penghalang untuk dihukumi kufur. Barakallahu. Hadza ma'a itlaqi qawlihi bi takfir 'ala sabilil umum. Ini kalau seandainya kita mendengar sebuah nukilan dari beliau, beliau mengkafirkan memutlakkan takfir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Maka ucapan ini yuhmal, dibawa kepada rincian tadi, kepada rincian yang telah disebutkan. Ini ketika beliau menunjuk fulan kafir, berarti telah tegak hujah padanya. Qala wa dalilu ala hadzal asl al-kitab was sunnah wal ijma' wal i'tibar. Dan dalil dari prinsip ini dari Alkitab, sunnah dan ijma' dan kesepakatan. Fala budda min fahmi hadza. Maka harus dipahami ini. Harus benar-benar paham tentang permasalahan ini. Kenapa? Li'annahu indana al'an unasun yakulun. Dikarenakan di tengah-tengah kita, kata beliau, ada sebagian orang yang mengatakan innal Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Wa humul asy'irah wa baqayal mu'tazilah. Ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mengatakan meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Siapa mereka? Yakni mereka adalah al-asy'irah, Asy'ariyah, dan sisa-sisa dari Mu'tazilah. Baik. Fahal kharaju min da'iratil Islam? Lalu apakah mereka keluar dari daerah lingkup Islam? Kalau mereka mengatakan Quran itu makhluk. Nakul, maka kita katakan, man qamat alaihi hujjah fahuwa kafirun. Ingat kembali lagi kepada rincian tadi. Jadi perkara yang perlu ditanbih dalam perkara itu. Harus jadikan perhatian. Rincian tentang permasalahan takfir tadi. Barang siapa yang telah tegak padanya hujjah, maka dia kafir. Wa man lam taqum alaihil hujjah, dan barang siapa yang belum tegak padanya hujjah, wa lam yafqah hadzal ba, tidak paham dalam permasalahan ini, fa huwa dhalun mubtadi, maka dia hanya sebatas dhal, sesat, mubtadi, ahli bid'ah saja. Lakin la nukaffiruhu. Lakin la nukafir. Kita tidak mengkafirkan. Kata beliau, fal imamu Ahmad wa Abdul Aziz Al-Kinani wal Baghawi wa ghairuhum min a'immatil Islam yaqulun. Al-Imam Ahmad, Abdul Aziz Al-Kinani, Al-Imam Al-Baghawi, dan selain mereka dari imam-imam Islam, mereka mengatakan yutlak alaihimul kufur ala wajhil umum. Dimutlakkan kepada mereka hukum kufur secara umum. Secara umum. Umum itu ya, barang siapa yang mengatakan demikian, maka dia demikian. Itu umum. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Adapun ketika mengerucut kepada person tertentu, individu tertentu, di sana ada tafsir. Di sana ada tafsir, ada rincian. Dilihat tegak hujah atau belum orang ini, bagaimana ini sudah tegak atau belum, bagaimana hukumnya. Tapi secara umum demikian. Ya, secara umum demikian. Qal wa man lam taqum 'alal hujjah wa lam yafqa hadzal ba fa huwa dhalul mubtadi. Sampai bayang? Sebutkan bahwa Imam Ahmad, Abdul Aziz Al-Kinani, Al-Baghawi, dan selain mereka mengatakan yutlak alaihimul kufur ala wajil umum. Dimutlakkan kepada mereka hukum kufur secara umum. Wa amma inda ta'yin, adapun ketika menyudut, mengerucut kepada ta'yin, menunjuk ke person tertentu, individu tertentu, maka beliau mengatakan fala yukaffar illa man qamat alaihi. Tidak dikafirkan sampai tegak padanya hujjah. Wa idza waqa'a al-insan fi mukaffirin sawa'un fil qaul bi khalqil Qur'an aw ghairi fala budda min hadza tafsir. Maka apabila seorang terjatuh pada sebuah ucapan atau perbuatan atau keyakinan tentang perkara yang itu bisa mengeluarkan dari Islam, maka kembali lagi kepada apa tadi? Tafsir, rincian tadi. Ya, pada tafsir tentang hukum kufur, tentang hukum kufur. Wa hadha tafsil huwa madhhab salaf. Hadha huwa madhhab salaf. Tafsil ini, rincian ini, inilah madhab salaf. Jadi salaf tidak sembarangan. Ahlus sunnah tidak sembarangan di dalam menghukumi kufur. Tidak sembarangan dalam menghukumi kufur. Demikian pula dalam hukum yang lain, hukum tabdi', membid'ahkan. Ini ahlul bid'ah mubtadi', atau ini hizbi. Itu pun juga ada tafsil. Tidak setiap yang berbuat langsung barakallahu'alaikum dihukumi demikian. Nah, ini ahlus sunnah demikian. Rinci, merinci. Merinci ketika menghukumi secara ta'yin. Secara person tertentu, menunjuk secara barakallahu'alaikum individu tertentu. Annalladhi yaqulul Qur'an makhluk kafirun ala wajhil umum. Yang mengatakan Qur'an makhluk itu hukumnya kafir secara umum. Wa inda manahkum ala ta'yin, ketika kita merinci, seperti misalkan fulan, Zaid, Amr atau semisalnya, ya menyebut fulan-fulan, nah, dia mengatakan Qur'an makhluk atau dia mengingkari ru'yatullah, mengingkari ru'yatullah, yakni enggak percaya Allah itu dilihat hari kiamat misalkan. Ya ingkari, saya enggak percaya Allah itu dilihat pada hari kiamat misalkan. Atau dalam perkara yang lain yang itu barakallahu fikum keyakinan yang akan mengarah kepada kekufuran, maka barakallahu fikum dirinci. Lakinnahu yu'min bil Qur'an. Orang tersebut dia beriman terhadap Al-Qur'an, beriman kepada sunnah, beriman tentang surga neraka. Nah, wa yara nafsahu musliman, dia memandang dirinya itu muslim. Wa yujahid, atau bahkan dia berjihad fisabilillah. Nah, ila akhirih dan seterusnya. Naqulu lahu, kita katakan kalau ada orang mengatakan seperti ini, dia mukmin, ya dia muslim, mengaku beriman pada Al-Qur'an, beriman pada sunnah, beriman surga neraka. Nah, dia memandang dirinya itu muslim. Ketika dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, atau dia meyakini Allah itu tidak dilihat pada hari kiamat, atau keyakinan yang lain yang itu keyakinan kufur, maka kita katakan kepada dirinya, i'tiqaduka hadza i'tiqadun kufur. Keyakinan Anda ini adalah keyakinan kufur. Ya. Wa idza qamat 'alaikal hujjah, ketika telah tegak hujjah pada diri Anda, ya, telah tegak hujah pada diri Anda, dijelaskan ini dalilnya, ini hukumnya, ini demikian, secara gamblang, wadih, jelas. Nah, kemudian wa asrarta ala hadzal batil, kemudian Anda terus menerus di atas prinsip ini, keyakinan ini, Anda terus mengatakan seperti itu setelah dijelaskan dengan gamblang, wadih, tidak ada kesamaran lagi, dia paham tentang penjelasan itu. Barakallahu fikum, hujahnya juga jelas, nasnya jelas, ini sahih, indalilnya sahih, demikian-demikian. Hujah para ulama, ucapan para ulama demikian-demikian. Setelah dia mengerti itu semuanya, terus dia terus menerus di atas prinsip tersebut, maka kita katakan fa anta kafir. Barulah kita katakan engkau kafir. Wa nasuqul adillah minal Qur'an, dan kita tunjukkan dalil Al-Qur'an, sunnah, ala anna hadzal qaul, bahwa ucapan ini adalah ucapan kufur. Fa in raja'a wa taba walhamdulillah, kalau dia kembali, dia rujuk walhamdulillah, hadza huwal matlub, ini yang diharapkan, ini yang dituntut, ini yang kita minta. Wa in asarra, kalau dia terus menerus ya ala ra'yihi, pada pendapatnya, pada pemikirannya, bahwa kafirun, maka dia kufur, yustatab, dia diminta untuk bertaubat, ayo bertaubat. Wa illa fa in taba wa illa duribat ulu. Dia diminta taubat. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Kalau enggak, dibunuh oleh pemerintah. Dipenggal oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau berpindah dari kepada ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni yang berikutnya. Qala Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, fa amma lafz bil Qur'an. Sekarang permasalahannya agak bergeser sedikit, yakni tentang lafaz Al-Qur'an. Seketika seorang membaca Al-Qur'an, apakah lafaznya, pelafatannya itu makhluk atau bukan? Karena di saat itu di masa Imam Ahmad ada yang mengatakan demikian, lafzi bil Qur'an makhluk. Pelafatanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Kita akan lihat bagaimana hukum, bagaimana Imam Ahmad mensikapi orang seperti ini. Barakallahu fikum. Fa inna Syekh Abu Bakar Al Ismaili Al Jurjani rahimahullah zakara fi risalatihi allati sannafaha li ahli Jilan qala fiha, bahwa Syekh Abu Bakar Al Ismaili Al Jurjani beliau menyebutkan dalam risalahnya yang beliau karang untuk penduduk Jilan, beliau mengatakan dalam tulisan tersebut, karangan tersebut, innaman za'ama anna lafdahu bil Qur'an makhluk yuridu bil Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Barang siapa yang menyangka, yang mengira, atau yang meyakini bahwa lafadznya terhadap Al-Qur'an, pelafatan dia terhadap Al-Qur'an itu makhluk, yuridu bil Qur'an, yang dia mau, yang dia inginkan adalah Al-Qur'an, faqad qala bi khalqil Qur'an, maka sama dengan dia telah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Qal wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabih Al-I'tiqad, dalam kitab beliau yang berjudul Al-I'tiqad, alladhi sannafahu li ahli hadzal balad anna madzhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa madzhab ahli sunnati wal jamaah adalah al-qaul bi anna al-Qur'an kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghair makhluk. Madzhab ahli sunnah, Al-Qur'an adalah kalamullah, wahyu Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, itu adalah perkara Allah subhanahu wa ta'ala, amruhu wa nahyuhu, perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ghair makhluk, perintah larangan Allah itu bukan makhluk. Wa man qala makhluk, barang siapa yang mengatakan itu makhluk, bahwa kafirun billahil azim, maka dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anal Qur'an fi sudurina mahfud, Al-Qur'an dalam hati kita dihafal, terjaga. Wa bi alsina makru, bi alsinatina makru, dengan lisan-lisan kita Al-Qur'an dibaca. Wa fi masahifina maktub, dalam mushaf-mushaf kita Al-Qur'an tertulis. Wa huwal kalam alladhi takallama Allahu bih, itulah al-kalam yang Allah berbicara dengannya. Wa man qol, barang siapa yang mengatakan innal Qur'an bi lafzi makhluq, sungguhnya Al-Qur'an dengan lafadzku, dengan omonganku, dengan suaraku ini makhluk, awalah bihi makhluk, atau pelafatanku, pembacaanku terhadap Al-Quran itu makhluk, fahuwa jahilun dalun kafirun billahil azim, maka dia jahil, dal, kufur, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abu Utsman As-Sabuni beliau melanjutkan, innama dzakartu hadzal fasl bi'ainih min kitab Ibnu Mahdi listihsani dhalika minhum, hanya saja aku menyebutkan pasal ini dalam kitab, dari kitab Ibnu Mahdi, dikarenakan istihsanku kepada beliau, yakni anggapan baik husnudhanku kepada beliau. Fa innahu taba' salaf ashabul hadith fi ma dzakarahu ma'a tabahuri fi ilmil kalam, walaupun yakni beliau beranggapan baik, berhusnudzon kepada Ibnu Mahdi dalam bab ini. Ibnu Mahdi tepat dalam permasalahan ini, tepat berkeyakinan, tepat sesuai dengan mazhab salaf, walaupun bersama dengan itu beliaunya ini ya, bahwa ma'atabahurihi fi ilmil kalam, beliau Ibnu Mahdi ini walaupun dalam sisi yang lain beliau punya tabahur, ini punya kemahiran dalam ilmu kalam. Kemudian watasana fihi al-kathira fihi wa taqaddumuhu wa tabarruzuhu inda ahlihi. Dan beliau juga orang yang dalam karangan beliau, dalam ketersodoran beliau dan ketenaran beliau dalam bab ini ma'ruf, dikenal dalam ilmu kalam, dia punya keahlian dalam itu. Tapi beliau husnudzon kepada orang ini, Al-Imam Ibnu Mahdi, dalam keyakinan al-khalqul Qur'an, ya, tentang perkara ini beliau tepat. Beliau mengatakan, qala Syaikh akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidz rahimahullah qala qara'tu bi khati Abi Amr Al-Mustamli sami'tu Abu Utsman Sa'id ibn Ashkab Asy-Syash yaqul sa'altu Ishaq ibn Ibrahim bin Isabur inda lafdil Qur'an an lafdil bil Qur'an. Aku membaca dengan tulisan dari Abu Amr Mustamli, aku mendengar dari Abu Utsman Sa'id Ashkab Asy-Syash, dia mengatakan bahwa aku bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim di Naisabur tentang bertanya tentang al-lafz bil Qur'an. Hukum lafaz bil Qur'an itu bagaimana? Apakah itu makhluk atau bukan? Beliau menjawab, faqal la yambaghi an yunadhara fi hadza. Enggak perlu ribut, tidak perlu didebatkan dalam permasalahan ini, kata beliau. Al-Quran kalamullah, tidak perlu masuk dalam perkara itu, ya, tidak usah masuk dalam perkara itu. Al-Quran kalamullah, ghair makhluk, itu kalimat yang pas, tepat, tidak perlu masuk dalam kalimat-kalimat seperti itu. Baiklah itu. Baik. Jadi jawaban dari Barakalakum Ishaq ibn Ibrahim di Naisabur. Tidak perlu berdebat dalam ucapan itu. Kembali kepada bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Harus mengatakan begitu. Penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah. Kata beliau, ba'da bayanihil hukum fi man yaqulu bi khalqil Quran. Setelah beliau menyebutkan hukum orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk hukumnya kufur, beliau berpindah dalam permasalahan lafz bil Quran, pelafatan Al-Quran. Ai yakni alladhi yatasattar wa yakun, yakni permasalahan orang-orang yang yatasattar, bersembunyi, dan dia mengatakan lafz bil Quran, pelafatanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Mahukmuhu, apa hukumnya? Yaqulul Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, innahu jahmi. Orang yang mengatakan seperti ini, dia itu jahmiyah. Dia itu jahmiyah. Orang yang mengatakan apa tadi? Lafatku, ketika aku melafatkan, membaca Al-Quran, bacaanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Dia enggak ngomong Al-Qur'an makhluk, enggak. Tapi lafadzku, ucapanku, pelafatanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk. Imam Ahmad menghukumi orang yang mengatakan seperti ini, innahu jahmi. Orang ini jahmi. Jahmiyah. Misal jahmiyah, sama dengan jahmiyah. Bahkan lebih parah dibanding, akan dijelaskan oleh beliau. Wa bayyana dzalika al-Imam Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni. Al-Imam As-Sabuni menjelaskan, kama sayati akan datang penjelasannya. Annal jahmiyah kanu yusarrihun. Dahulu jahmiyah mengatakan dengan jelas, gamblang, Al-Quran makhluk. Ini ucapan siapa? Jahmiyah. Jelas ya. Al-Quran makhluk. Ucapan jahmiyah. Li'anna daulah kanat ma'ahum. Di saat itu karena daulah, pemerintah, posisinya mendukung mereka. Jahmiyah, ya kan? Sehingga mereka lantang, jahmiyah mengatakan Quran makhluk, lantang mengatakan itu, karena pemerintah berada di belakang mereka, di backing. Baik. Kemudian wasaulah waljaulah biaidihim, kekuatan, ya, kemampuan, kekuasaan itu di tangan mereka, di jahmiyah. Fakanu yujahirun, sehingga mereka gamblang, terang-terangan menyerukan Al-Quran makhluk. Terang-terang mereka mengatakan demikian. Bal sajanu, wa qatalu wa darabu, bahkan mereka memenjarakan atau membunuh bahkan dan menyiksa orang-orang yang enggak mau mengatakan itu. Baik. Falamma dhahabat daulatuhum, ketika daulah yang mendukung mereka itu sudah selesai, fi ahdil mutawakkil, ketika datang pemerintahan siapa? Di masa pemerintahan al-mutawakkil rahimahullah wa jazahullahu khairan, dan semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Setelah pemerintahan al-mutawakkil, kepemerintahan ini, di saat itu beliau tidak menyerukan sebagaimana seruan sebelumnya. Barakallahu. Laja'u ila turuq al-multawiyah. Akhirnya orang-orang Jahmiyah tadi yang kemarin di masa pemerintahan kemarin terang-terangan berani menghukum, berani menyiksa, berani membunuh, mereka akhirnya membelot, berputar, ya. Barakallahu. Mereka berputar. Lam yastati ahaduhum an yujahir, ketika mereka sudah enggak bisa lagi terang-terangan, mereka mengatakan yakul innal, ketika mereka tidak berani mengatakan innal Quran makhluk, sara yakul, akhirnya mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ketika mereka kemarin berani, setelah enggak punya kekuasaan, enggak punya kekuatan, akhirnya mereka berputar, dipelintir ucapan mereka, dipakaikan istilah baru, dengan model baru, dengan mengatakan lafzi, bacaanku terhadap Al-Quran itu makhluk. Yuridu annal Quran bilafzihi makhluk. Dia menginginkan bahwa Al-Quran dengan lafadznya itu, dengan bacaan tersebut itu makhluk. Liyatawassal ilal qaul bi annal Quran makhluk, dengan tujuan agar sampai kepada keyakinan sebelumnya bahwasanya Quran itu makhluk. Maka hukum sikap Imam Ahmad kepada orang tersebut, hadza jahmi, orang ini Jahmiyah ini. Wa inil tawa wa tasattara wastaqdamat taqiyah, walaupun dia ini berbelok, walaupun dia bersembunyi, walaupun dia menggunakan takiyah. Takiyah itu ucapan yang bersayap. Ucapan bersayap bisa dipahami ini, bisa dipahami itu. Takiyah. Wal uslub al-makir, walaupun dia menggunakan uslub-uslub, metode pengucapan, ungkapan-ungkapan yang dipenuhi dengan makar di situ. Ada makarnya. Ini memang sya'nu ahlu dolal. Kebiasaan ahlul dolal seperti ini. Sudah jelas salah. Ketika ada yang tanya, apa nahi, biar saya enggak seudon sama antum. Antum begini ya? Oh enggak, begini ya, begini, begitu. Karena enggak ngerti sejarah, enggak tahu cerita dari awal, enggak ngerti. Dikelo sama dia. Setelah saya bantu, saya begini, saya begini, saya begitu. Sehingga orang yang bertanya ini dibawa kepada hukum, sebenarnya itu orangnya bagus, orangnya baik, masya Allah, begini begitu, ya, karena nggak ngerti hakikat hukumnya. Seperti apa hakikat ketika permasalahan ini terjadi, nggak ngerti. Ahlu dhalal sya'nuhu kadza, karena nggak punya hujah untuk itu, nggak punya dalil, nggak punya hujah, pegangan yang benar untuk itu, barakallahu fikum, sehingga memelintir. Dipelintir. Barakallahu fikum. Orang yang enggak ngerti, enggak paham sejarah, enggak ngerti hakikat, akan kena kelo. Kena tipu. Barakallahu fikum. Baik. Qal wa huwa jahmi la yanfa'u hadza tasattur. Dia Jahmiyah. Tidak bermanfaat baginya persembunyian tersebut. Wa illa limadza yaqul, kalau seandainya enggak, kalau dia enggak mau dikatakan jahmil, ngapain dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Ngapain harus ngomong begitu? Wa huwa yajib alaihi an yaqul, bahkan wajib atas dia untuk mengatakan Al-Quran kalamullah selesai. Ngapain muter-muter begitu? Harus dipelintir-pelintir seperti itu. Baik. Tidak perlu seperti itu. Belum seperti itu. Tidak perlu. Baik. Maja'i. Apa dorongan? Apa tujuan? Ila an yuhadid wa yakul. Untuk mengatakan seperti itu. Lafzi. Au ghair lafzi. Ucapanku atau bukan ucapanku. Muter-muter belit-belit begitu. Apa tujuannya? Tidak perlu mengatakan demikian. Kalau memang Anda itu sunni, salafi, meyakini al-haq, bahwa katakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Selesai. Idza kana muntasiban ila sunnah. Kalau dia itu menisbahkan diri kepada sunnah, fal yakul, hendaknya dia terang-terangan mengatakan Al-Quran kalamullah, ghair makhluk. Wa in kana jahmiyan fal yusarrih. Kalau dia jelas-jelas juga lebih condong kepada pemikiran Jahmiyah, silahkan dia langsung mengatakan Al-Qur'an makhluk. Sehingga kalau mengatakan begini jelas hukumnya, kalau dia mengatakan begitu jelas hukumnya. Enggak bikin orang mumet. Enggak bikin orang pusing. Ya kan gitu. Baik. Fa katsirun min ahlil bidah, kebanyakan ahlul bidah. Yatasattarun, mereka bersembunyi. Yatasattar. Sembunyi di balik penutup sitr. Ya sutra. Yatasattar, sembunyi. Fi hadhil asalib, dengan uslub-uslub, dengan gaya bahasa di pelintir begini agar orang yang ngajak bicara itu kena kelo. Enggak jadi menghukumi begitu. Akhirnya bisa enggak ya sebenarnya begini ya. Yaqululak, orang tadi mengatakan ana salafi walakin indahu manhaj akhar, tapi ternyata dia punya metode lain, punya jalan lain, manhaj lain yang lain. Wa ya'ti bil ibarat al mumawihah, kemudian dia mendatangkan ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan, ibarat-ibarat yang mumawihah, yang memberikan kebingungan, menyamarkan. Barakallahu fikum. Yang membuat orang barakallahu fikum ya bingung. Liyuhimun nas. Tujuannya apa? Liyuhimun nas. Untuk mengelo. Ya, mengelo manusia. Untuk menipu manusia, menggambarkan kepada manusia yang bahwa dia itu annahu salafi wa huwa salafi. Untuk menggambarkan kepada manusia bahwa oh ini seorang salafi masyaallah. Ternyata hakikatnya khalafi. Tahu ya, khalafi. Kalimat khalaf itu secara umum maknanya konotasinya jelek. Khalaf itu konotasinya jelek. Tapi terkadang juga konotis bisa dipakai untuk barakallahu fikum, bukan yang perkara yang jelek. Tapi kebanyakannya khalafi itu lawan dari salafi. Begitu. Seperti misalkan dalam ayat faqalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat, gitu kan. Kemudian datang kaum generasi setelah itu, generasi selanjutnya, khalafa mim ba'dihim khalfun, satu generasi adha'us salat, ya, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Ini khalaf, kalimat khalaf itu konotasinya jelek. Tapi terkadang ketika disebut ini ulama salaf, ini ulama khalaf. Ya, konotasinya apa? Ini ulama salafi maksudnya ini para ulama salafi yang mutamassik, ini khalafi yakni yang menyelisihi manhaj salaf gitu. Tapi terkadang ketika disebut dari zaman dahulu para ulama salaf maupun ulama khalaf, nah ini kadang-kadang dipakai untuk masa. Masa dahulu atau masa sekarang. Ini konotasinya bukan jelek ya, tapi ini menunjukkan tentang masa. Ini masa dulu, ini masa sekarang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Fa'aktsaru ahlil bidah yaqulun. Maka kebanyakan ahlul bidah mengatakan innahum ahlus sunnah. Mereka itu ahlus sunnah. Wa indahum bidah wa dhalal. Tapi dia mereka punya kebidahan, punya kesatan. Wa yatasattaruna bi'ibaratin wa tasurufatin wa mawaqif. Mereka bersembunyi di atas ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat, watasarufat, perbuatan-perbuatan, dan sikap-sikap. Lakin inda tamsis ketika mereka dicek, diteliti, disaring lagi, wal wuquf ala haqa'iq al asya, dan betul-betul dikoreksi tentang hakikat permasalahannya, yatabayyan, maka akan jelas annahum ahlul ahwa'i wa ahlul dhalal, bahwa mereka adalah ahlul ahwa' dan ahlul dhalal. Wa da'awa in lam tuqimu 'alaiha bayyinatin fa abna'uha ad'iyahu. Da'awa da'awa yakni pengakuan-pengakuan, jika tidak ditegakkan padanya itu bayyinah, hujjah, dalil-dalil, bukti-bukti, maka ya keturunannya pun hanya sebatas ad'iyah. Ya, ini sebatas pengakuan-pengakuan saja. Barakallahu fiikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu barakallahu fiikum.